tak rasa raku wowo prasetrone nanti dan sakelingan tembang ini budo aku rino pancen nyoto yen sirupo yorang itayani langeng aku wis kebacut resno angin gempu angon Trisno kang satu. Koyo ngopo iba bunga rasa jroning ati ketekan setia Trisno kang satu kaya ngopo iba bunga rasa jroning ati ketekan setia bukan Jangan lupa.